فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب maka kalian tidak bersusah payah atasnya, yakni untuk mendapatkannya, mendatangkan kuda-kuda dan tidak pula onta. Maka kalian untuk mendapatkannya tidak bersusah-susah mendatangkan kuda dan tidak pula onta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka dengan apa? Dengan dimasukkan ar-ra'b, rasa takut kepada hati-hati orang-orang kafir Bani Nadir. Tidak banyak mengerahkan kuda, begitu juga tidak banyak mengerahkan onta-onta. Walakinallaha yusallitu rusulahu 'ala man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada rasul-rasulnya. Memberikan kekuasaan kepada rasul-rasulnya atas siapa saja yang Allah kehendaki. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasulnya atas siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini menunjukkan ikhwanul rahimani wa rahimakumullah akan kemahakuasaan Allah tabaraka wa taala. Hadhil ayat tadullu ala qudratillah. Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah tabaraka wa taala dan menunjukkan kepada kita semuanya hendaknya kita semuanya bertawakal, beriktimad kepada Allah tabaraka wa taala, bukan bersandar, bukan bertawakal kepada kemampuan kita, bukan bersandar kepada kecerdasan kita, bukan bersandar kepada apa yang kita miliki dari kepintaran, kepandaian, kecerdasan, bahkan kekuatan. Jangan, bersandarlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita tidak ada daya dan upaya untuk melakukan apa yang kita inginkan. Maka sangat penting zikir ucapan la haula wala quwwata illa billah. Hendaknya seseorang memperbanyak di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya, dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini banyak ikhwanul rahimani wa rahimakumullah contoh-contoh pada umat-umat terdahulu, begitu juga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya kalau perhitungan manusia, kalau perhitungan kebanyakan orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mengalahkan orang-orang kafir. Tetapi dengan kekuasaan dari Allah tabaraka wa taala, Allah menjadikan sebab. Begitu pula terkadang Allah langsung tanpa menjadikan sebab untuk memberikan kemenangan kepada rasul-rasulnya. Bagaimana contoh kemahakuasaan Allah tabaraka wa taala ketika Allah memenangkan rasulnya dalam perang Badar? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar? Dalam keadaan jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu sekitar 300 lebih sedikit, sementara orang-orang kafir jumlahnya seribuan. 1:3 melawan kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Begitu pula dari sisi persenjataan, yang kana hidin rahimani wa rahimakumullah, perlengkapan tentunya jauh kaum muslimin dibandingkan dengan orang-orang kafir. Kenapa? Kaum muslimin kana hidin rahimani wa rahimakumullah pada perang Badar mereka tidak punya niat berperang. Pada perang Badar kenapa mereka persenjataannya kurang, persiapannya kurang, prajuritnya pun juga di bawah, jauh di bawah orang-orang kafir, karena memang kaum muslimin ketika itu tidak berniat untuk berperang. Mereka cuma berniat untuk mencegat rombongan kafilahnya Abu Sufyan, kafilah dagangnya Abu Sufyan, Sufyan yang datang dari Syam yang jumlahnya sekitar 30 orang. Ternyata yang 30 orang ini lolos, sementara mereka telah terlanjur, telah meminta bantuan kepada kafir Quraisy, bala bantuan telah datang dan mereka tidak mau kembali, ingin terus menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Allah memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita ingat bagaimana riwayatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang perang Badar sampai ridak beliau terjatuh, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan beliau sangat bersungguh-sungguh bersandar kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau kita melihat contoh Nah, contoh umat-umat terdahulu ikhwanul rahimani wa rahimakumullah juga sangat banyak. Bagaimana kita mendengar di dalam Al-Qur'an kisahnya Raja Thalut dan juga Raja Jalut. Raja Thalut dengan Raja Jalut yang disebutkan dalam sirah, dalam tafsir-tafsir tentang sirah ini ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, bahwa jumlah tentaranya Thalut yang di situ ada Nabi Allah Daud itu enggak jauh berbeda dengan tentaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Ketika perang Badar. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyak kata Allah Subhanahu wa taala pasukan yang kecil. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah, mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan sekali lagi, yang pertama itu menunjukkan kudratullah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia cuma mampunya berusaha, setelah itu hendaknya dia beriktimad kepada Allah tabaraka wa taala. Dan sekali lagi faedahnya manusia hendaknya dalam semua perkara, dalam semua perkara, bukan sekedar dalam urusan peperangan, dalam urusan bekerja, dalam urusan mencari ma'isyah, dalam urusan berdagang dan yang lainnya, hendaknya sandarkan semuanya kepada Allah tabaraka wa taala. Sandarkan apa yang engkau harapkan kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau dia diberi keberhasilan, engkau akan banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dan kalau begitu pula engkau diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan menjadi orang-orang yang banyak bersyukur dan jauh dari sifat sombong. Jauh dari sifat sombong, bangga diri dengan kemampuanmu. Begitu pula kalau diberikan kekurangan, kegagalan di dalam usahanya sedikit, maka engkau akan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya engkau bersifat qanaah dan engkau meyakini bahwasanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berusaha dengan apa yang kita mampu, selanjutnya hasilnya diserahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan inilah pengertian at-tawakkul, pengertian tawakal yang sesungguhnya, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-i'timadu 'ala Allah di jalbil manafi wa daf'id dar ma'asliqati billah wa fi'il asbab. Disebutkan oleh para ulama yang dinamakan dengan tawakal adalah bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala di jalbil manafi, di dalam mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dan menolak kemadaratan-kemadaratan, ma'asliqati billah, disertai dengan percaya penuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma'a fi'il asbab, dan disertai dengan melakukan sebab-sebab. Kenapa? Sekali lagi, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa, tidak ada daya dan upaya kita semuanya. Hatta yang mungkin berhasil dalam usahanya, dia sombong, kalau Allah menghendaki dengan mudahnya dirampas, dengan mudahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia diberikan misalnya penyakit-penyakit, musibah-musibah oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga sekali lagi, benar-benar seseorang harus bersandar kepada Allah tabaraka wa taala, bukan bersandar kepada kekuatannya, bukan bersandar kepada kemampuannya. Ini mendorong seseorang untuk tidak bersifat sombong pada adanya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Qatada, ini menunjukkan para salaf, mereka menjauhi dari sifat sombong dengan kemampuannya. Ini kita contohkan sedikit dalam masalah hafalan, cerdasan. Nah, Al-Imam Qatada Beliau pernah mengatakan saking kuatnya hafalannya, beliau mengatakan aku tidak pernah menulis nam hitam di atas putih. Aku tidak pernah menulis hitam di atas putih. Saking kuat hafalannya, cuma diungkapkan itu di hadapan budaknya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah sedikit mengandung unsur berlebihan. Walaupun memang kenyataannya demikian. Cuma tidak pas ketika diucapkan secara berlebihan. Pada suatu hari ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Imam Qatadah berkata kepada budaknya, "Wahai budakku, tolong ambilkan sendalku." "Tolong apa? Ambilkan sendalku." Kata budaknya, "Wahai Qatadah, engkau sudah memakai sendal. Engkau sudah memakai sendal." Nah, maka tersadarlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan ada perkara-perkara yang besar, sendal yang dipakai saja beliau pun lupa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Enggak ada apa-apanya tentunya, harus diserahkan semuanya kepada Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Naam. Terkenal beliau juga kuat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, imam dari hijrah. Tapi beliau ketika menyuruh pembantunya untuk membeli budak ke pasar, kata Imam Malik, "Belikan saya seorang budak ke pasar." Budak di zaman dahulu banyak di pasar. "Belikan saya seorang budak." Dan kata Imam Malik, "Beri nama budak tersebut dengan nama yang mudah diingat supaya aku enggak lupa." Nah, bayangkan urusan nama saja beliau merasa mudah lupa, khawatir lupa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, padahal tentunya kekuatan hafalan para imam-imam tersebut, mereka tidaklah sombong. Sampai apa? Ketika membeli budak, kata Imam Malik, belikan saya budak di pasar, cuma kasih nama, langsung kasih nama dia dengan nama yang gampang. Dibelilah budak ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah untuk Imam Malik. Kemudian dikatakan kepada Imam Malik, namanya adalah Farqad. Farqad. Farqad. Namanya adalah Farqad. Baru sebentar ya, Allahumma rahimani wa rahimakumullah, Imam Malik dikasih tahu namanya Farqad. Enggak lama kemudian Imam Malik memanggil budaknya, "Ya Wakid." Ya. Ya. "Ya Wakid, telah pendak." Salah pendak. Salah barusan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau sudah lupa. Nah, ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang tidak boleh dia merasa bangga dengan kekuatan yang ada pada dia, hafalan yang ada pada dia, itu dalam masalah menghafal ilmu. Kalau masalah mencari pekerjaan, maka tidak boleh bersandar kepada kecerdasan, kepintaran, kekuatan dan seterusnya. Bersandarlah kepada Allah tabaraka wa taala. Allah mudah untuk menghilangkan apa yang kita dapatkan, sebagaimana Allah subhanahu wa taala dengan mudah memberikan kepada kita apa yang hendak Dia berikan. Berikutnya, ma afa'allahu ala rasulihi min ahli al-qura, ayat yang ke-7. Apa saja dari harta baik yang Allah berikan kepada Rasulnya, ma'afa'allahu ala rasulih, apa saja dari harta baik yang Allah berikan kepada Rasulnya, min ahlil qura, dari penduduk negeri. Dari penduduk negeri, balillahi walil rasul, maka itu untuk Allah, walil rasul, dan juga untuk rasul, walidzil qurba, dan untuk kerabat-kerabat beliau, wal yatama, dan untuk anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa bani sabil, dan untuk ibnu sabil, untuk Allah dan Rasulnya, untuk kerabat-kerabat beliau, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minhum, supaya dia, yakni harta tersebut, tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Supaya dia, yakni harta tersebut, tidak semata-mata berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Wa ma atakumur rasul, dan apa saja yang Rasul datangkan kepada kalian, fakhudhu, maka ambillah. Apa saja yang Rasul datang kepada kalian, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang beliau melarang kalian darinya, maka berhentilah. Dan apa saja yang beliau melarang kalian darinya, maka berhentilah, jauhilah, tahanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Hasyr ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Qala Asyih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa ma la'afa Allahu ala rasulihi minhum, dan apa saja dari harta baik yang Allah berikan kepada Rasulnya dari mereka, ay min ahli hadhil qaryah wa hum banu nadhir, dari penduduk desa ini, yaitu Bani Nadhir. Fa innakum ya ma'syaral muslimin ma awjabtum, ay ajlabtum wa asra'tum wa hasabtum alaihi min khairin wala rikab. Sesungguhnya kalian, maka sesungguhnya kalian wahai segenap kaum muslimin, tidaklah mengerahkan, yakni mendatangkan bersungguh-sungguh dan mengumpulkan atasnya untuk mendapatkan baik tersebut, mengumpulkan kuda, dan tidak pula mengumpulkan, mendatangkan unta. Ai lam tat'abu bi tahsiliha, yakni kalian tidak capek, tidak bersusah payah untuk mendapatkannya, mendapatkan harta baik tersebut. La bi anfusikum wala bi mawasikum, tidak capek dengan diri-diri kalian, dan tidak pula dengan hewan-hewan kalian. Bal qadaballahu fi qulubihim ru'ba, bahkan Allah Subhanahu wa taala melemparkan di dalam hati-hati mereka perasaan takut. Dan ini termasuk kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas nabi-nabi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Di antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, lima kelebihan Rasulullah SAW dibandingkan nabi-nabi yang lain, di antaranya adalah nusirtu birruhi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah Taala dengan rasa takut yang menyelimuti musuh-musuhku selama sebulan perjalanan. Belum bertemu musuh-musuh beliau telah merasa ketakutan. Fa'atatkum shofwan 'afwan, maka datang kepada kalian harta baik tersebut dengan gampang, dengan mudah. Walihada qala walakinallaha yusallitu rusulahu 'ala man yasha. Akan tetapi Allah, oleh karenanya Allah berfirman, akan tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasulnya atas siapa saja yang Allah beri kemudahan padanya. Apa siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai faedah dalam urusan rezeki. Dalam urusan rezeki yang itu sering kebanyakan manusia banyak memikirkannya, susah padanya dan seterusnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, terkadang dengan perkara yang mudah, dengan perkara yang gampang, rezeki itu datang kepada kita semuanya. Maka sekali lagi, seorang di samping dia berusaha dengan usahanya, hendaknya dia bertawakal kepada Allah Tabaraka wa taala, bersandar kepada Allah Tabaraka wa taala, dan hendaknya dia terus mengoreksi ketakwaan dia kepada Allah Tabaraka wa taala. Terus dia mengoreksi, memuhasabah dirinya, bagaimana tingkat ketakwaan dia kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena tidak diragukan lagi, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan memudahkan rezeki seseorang, dan ini banyak disebutkan oleh para ulama, di antara perkara-perkara yang memudahkan rezeki seseorang adalah dengan seseorang banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Dengan seseorang banyak melakukan salat. Banyak melakukan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian memerintahkan keluargamu untuk sholat. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuqu wal 'aqibatu lit-taqwa. Kami, kata Allah, tidak meminta rezeki kepadamu. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu, nahnu narzuqu. Kamilah, kata Allah, yang memberikan rezeki kepadamu, wal 'aqibatu lit-taqwa. Jadi ambil dari ayat ini faedah yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya di antara perkara yang memudahkan rezeki seorang adalah dia banyak mengerjakan sholat. Dia mengajak mengerjakan sholat, dan tentunya secara umum, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka penting bagi kita semuanya, koreksi bagi kita semuanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam urusan dunia yang kita banyak mencarinya, terkadang pusing dengannya, kesusahan dengannya, selain seseorang tentunya tetap dia berusaha dengan sekuat tenaga, berupaya kesana kemari, apa peluang-peluang untuk mendapatkannya. Tapi jangan lupa apa yang sering disebutkan oleh para ulama, di antara yang memudahkan rezeki seseorang adalah bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala, dan juga banyak mendirikan sholat secara khusus. Banyak mendirikan sholat secara khusus. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan mudah urusannya. Allah akan menjadikan urusannya mudah. Ini khanafidin rahimahni wa rahimahullah. Dan tentunya Allah harus kita pahami pula bahwasanya Allah itu sekali lagi sering kita sampaikan memberi rezeki kepada siapa saja. Orang yang taat dikasih rezeki, orang yang banyak maksiat dikasih rezeki, orang kafir dikasih rezeki, orang muslim pun dikasih. Maka oleh sebab itulah perkara yang juga sangat penting harus dimiliki oleh seseorang di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, supaya dia diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memiliki sifat qanaah. Nah, hendaknya dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika dia telah bekerja, dia telah berusaha, diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin menurut dia, maka hendaknya dia merasa cukup dengan pemberian Allah Tabaraka wa taala. Ingat ucapan sebagian salaf menyebutkan bahwasanya, "Na'am, walaupun engkau lari dari rezekimu, kalau sudah itu rezekimu maka tidak akan kemana sebagaimana apa? Kematian. Walaupun engkau berupaya untuk lari menghindari kematian, kalau sudah waktunya maka engkau pun akan meninggal dunia." Maka qanaah ini sangat penting terkhusus dalam kehidupan rumah tangga, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Banyak terjadi keretakan, banyak terjadi pertikaian, banyak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, di antara sebabnya ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah tidak adanya sifat qanaah, baik dari kedua-duanya suami istri ataupun salah satunya. Padahal sifat qanaah ini ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk ciri kebahagiaan seseorang di dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu sungguh berbahagia. Qad aflaha, sungguh berbahagia, beruntung seseorang yang dia masuk ke dalam Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki dengan kafaf, cukup. Maknanya apa? Disebutkan oleh para ulama, dia tidak sampai meminta-minta kafaf, dari kata-kata telapak tangan. Diberi rezeki dengan kafafan, tidak sampai dia meminta-minta. Bukan kaya raya, bukan. Wa ruziqa kafafan, dia diberi rezeki dengan rezeki yang cukup, yang tidak sampai dia meminta-minta kepada orang lain. Wa qanna'ahu Allah bima ata, dan dia diberikan sifat qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka ini perkara penting ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam mengarungi rumah tangga sifat qanaah ini harus benar-benar dimiliki dan diupayakan untuk dilatih. Semoga dengan demikian dia akan memiliki sifat qanaah, dan dengan demikian dia akan menjadi orang yang berbahagia di dalam kehidupan dunianya, sehingga dia tidak, kalau orang yang memiliki sifat qanaah tidak terlihat kesusahannya sepanjang masa. Nah, orang yang memiliki sifat qanaah tidak nampak kesusahannya ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, walaupun mungkin dia sebenarnya susah juga. Nah, cuma tidak nampak. Sebagaimana apa? Para sahabat ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin, tetapi mereka tidak menampakkan kefakiran mereka kepada manusia, sampai orang-orang yang jahil menduga mereka adalah orang-orang kaya, minat ta'affuh, karena mereka tidak pernah meminta-minta. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuh. Dalam surah Al-Baqarah, orang-orang kaya ataupun orang-orang yang enggak tahu, orang-orang yang jahil menyangka mereka ini orang-orang kaya, padahal bukan orang-orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuh, dia tidak pernah meminta-minta. dikarenakan mereka menjaga kehormatannya tidak meminta-minta. Ini ikhwan fillah bani rahimakumullah, tidak menampakkan mereka orang yang susah, tidak menampakkan mereka orang yang miskin, orang yang kiri dan seterusnya. Berbeda dengan orang-orang yang sengaja mereka menampakkan kemiskinan mereka, menampakkan kefakiran mereka dikarenakan ingin mendapatkan tunjangan, ingin mendapatkan bantuan, ingin mendapatkan sumbangan. Maka ini bukan sebagaimana para sahabat yang mereka bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang punya, tapi mereka tidak menampakkan kemiskinan mereka. Berbeda dengan orang-orang sekarang, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan manusia orang kaya justru menampakkan dia orang yang miskin. Begitu pula orang yang miskin tambah ditampak-tampakkan dia orang yang susah, padahal khalafidin rahimani wa rahimakumullah yang dia inginkan semata-mata mendapatkan tunjangan bantuan supaya dilihat orang yang fakir, orang yang miskin. Maka ketahuilah khalafidin rahimani wa rahimakumullah, ini bukan perkara yang terpuji. Nah, ditampakkan atau jangan sampai kita menampakkan seperti orang-orang yang kesusahan. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah, karena itulah yang biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Nanti akhirnya bukan berarti tidak boleh kalau kita susah misalnya meminta bantuan, minta pertolongan. Jadi jangan sampai terlalu menampakkan dia orang yang susah, yang kesusahan. Para sahabat mereka tidak menampakkannya, tidak pernah meminta-minta. Nam yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afu. Nam Qalahidin rahimani wa rahimakumullah. Wa min tamami kudratihi annahu la yamtani'u minhum muntani'u. Dan di antara bentuk kesempurnaan kemahkuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada yang mencegah apa yang telah Allah tetapkan. Wa la yata'azzaz min dunihi qawiyyun. Dan tidak akan menjadi kuat di sisinya atau selain Allah Tabaraka wa Ta'ala orang yang kuat. Orang yang kuat tidak lain ketika dia dikuatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kana bi rahimani wa rahimakumullah. Sementara yang bisa dibaca adalah sepanjang penjelasannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.